Aceh. Bener ya, sumpah deh. Demi langit dan bumi, aku suka kamu. Rambutmu ikal mayang, tubuhmu bak gitar Spanyol. Wah, pokoknya kamu itu bener-bener gadis produksi dalam negeri deh. Iya, tapi dengan catatan gak promis deh. Cinta sekarang.